السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، puji syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya'i wal Azama yang telah mempertemukan kita dengan nikmat yang tiada tara dan anugerah yang tiada terhingga di sebuah tempat termulia di permukaan bumi, karena Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Pertemuan kita hari ini insyaallah berlandaskan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan kecintaan kepada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan untuk mensucikan hati dari noda-noda yang akan menghalangi hati untuk mencapai hati yang suci, karena sesungguhnya perjalanan akhirat hanya akan bisa kita raih dengan baik dengan hati yang suci. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin sarim, pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta, di mana tidak lagi bermanfaat keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Dan jiwa yang selamat adalah jiwa yang suci dari noda-noda syirik dan maksiat. Untuk itu seluruh insan muslim dan muslimah membutuhkan wejangan-wejangan dari para ahli ilmu, dari para duat, bagaimana cara yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah untuk sampai kepada jiwa yang suci. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah berkat rahmat dan nikmat Allah, kita bisa menjamu Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah wa ra'ah, yang akan berbicara dan memberikan pencerahan rohani kepada kita semua pada hari yang berbahagia ini dengan izin Allah. Apa itu jiwa yang suci, bagaimana cara meraihnya, bagaimana kiat-kiat mencapainya. Semoga niat kita untuk datang ke masjid ini karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, hal yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, semoga Allah mengumpulkan juga jasad kita di akhirat kelak bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, materi akan diberikan oleh ustaz kita hafizahullah hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu kirim ke depan, yang sesuai dengan tema kita pada hari ini kita akan bacakan yang Allah mudahkan untuk kita pada hari yang berbahagia ini hingga pukul 11 lebih 45 menit dan waktu yang ada antara 11 45 menit sampai waktu duhur adalah kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk berwudu karena kita akan melakukan salat zuhur berjamaah. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, tanpa harus memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan tausiah agama dengan tema penyucian jiwa tazkiyatun nufus bersama ustaz kita Yazid bin Abdul Qadir Jawas fa alaihi falyatafaddal masykura.